aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaraan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa dalam hikmah pagi. Apa kabar iman Anda? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Pagi yang bahagia ini kita akan berbincang tentang Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Anda juga nanti bisa berdialog bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Untuk itu alhamdulillah sudah ada narasumber yang sama-sama kita cintai dan lama tampaknya kita tidak berjumpa lewat siaran TVRI ini. Beliau adalah Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Lama nih Ustaz Kiai, pada kangen saudara-saudara kita nih Ustaz. Insyaallah Ustaz ya, sehat dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi nih informasi nih Ustaz. Amin, amin. Baik Ustaz dan juga saudara yang dirahmati Allah, di studio juga ada saudara-saudara kita dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini memang ibu-ibu semua, gak ada bapaknya sama sekali. Nanti lain kali boleh diajak bapaknya ya Bu ya. Baik Bu, nanti kita juga akan berbincang tentang Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung kepada narasumber kita, Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi. Ustaz, sebagaimana yang sudah kita mafhumi bersama bahwasanya agresor Israel sudah sedemikian biadab ya menjajah Palestina, dan yang mutakhir adalah pembantaian di Gaza, kalau istilah anak ABG-nya katanya genosida seperti itu. Bahkan informasi terakhir korban yang sudah jatuh sekitar sampai 765 jiwa dan 50%-nya adalah anak-anak dan wanita. Kalau dilihat dari konteks sejarah tentang bangsa Israel yang seperti ini, adakah memang informasi Al-Qur'an atau nubuah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri watakum Yahudi bukan cuma Zionis tetapi amat sulit dipercaya. Dan berkali-kali bukan hanya manusia biasa, para nabinya pun dikhianati. Suatu ketika Abu Bakar datang berdakwah kepada salah satu kaum Yahudi di Madinah. Tujuan Abu Bakar mengajak orang-orang Yahudi itu untuk masuk dalam Islam. Lalu sesudah Abu Bakar memberikan tausiah, itu nasihat buat orang-orang Yahudi, dengan ringan saja lidah mereka berkata, "Hai Abu Bakar, kami miskin gara-gara Tuhanmu. Harta kami ini sebab Tuhan kamu yang meminta supaya dipinjamkan, dengan jaminan bahwa kalau kami meminjamkan harta pada Tuhanmu dengan baik, Tuhanmu akan memberikan harta itu sebagai imbalannya kepada kami. Jadi kami kaum Yahudi miskin di Madinah, Tuhanmu yang membuat kami miskin." Definitif mereka berkata demikian. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Abu Bakar orang yang begitu santun kemudian marah, ditamparnya orang tadi, lalu mengadu kepada Rasulullah. Rasul itu seorang manusia yang tidak pernah marah. Rasul itu hanya marah kalau pertama Hafiz terbunuh, kedua atau wanita dan anak-anak diperhinakan. Itu Rasul marah kalau ya. Mendengar aduan Abu Bakar semacam itu, Rasul pun marah. Cuma karena Rasul itu memang itu tabiatnya, karakteristik orang Yahudi, lalu Nabi berdiam dan memanggil kembali Abu Bakar. Dalam kesempatan lain juga waktu Futuh Makkah, ada orang namanya Ra'bah bin Rabi'ah. Waktu orang sedang asyik beribadah kepada Allah, Ra'bah ini dengan enak saja menghina-hina Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bergantian datang ke rumah Ra'bah bin Rabi'ah. Itu dalam Ar-Ra'd ayat 13. Surah 13 ayat 13. Kata Ra'bah begini, "Hai Abu Bakar, kamu mengajak aku bernabi bersama Muhammad, bertuhan kepada Allah. Tuhan kamu itu terbuat dari apa sih? Dari emas apa dari loyang?" Jadi buat orang Yahudi, menghina, bicara sinis, mencemooh dan lain sebagainya, bukan hanya manusia biasa, kitab-kitab Samawi dan para nabi pun dihina seperti itu. Kalau tadi Ustaz berkata bahwa sekarang anak-anak dan kaum wanita 50% lebih menjadi korban, bagi orang Yahudi sakral dalam perang tidak ada. Itu kan Islam yang mengajarkan, kalau kamu perang, jaga pohon-pohon, pelihara kepentingan umum, lindungi kaum wanita dan anak-anak. Jadi perempuan dan anak-anak dalam apapun sangat sakral dalam ajaran agama manapun. Kaum Yahudi, kaum Zionis itu, la'anatullah, mereka tidak mengenal itu. Atau kalau kena, mereka dengan enak saya mempermain-mainkan. Ada orang Yahudi sekali waktu menaik pohon, kemudian angin besar, dia bilang, "Kalau aku sampai turun ke bumi kembali, aku akan potong sapi." Bakara. Sesudah sampai di pertengahan, "Ya Allah," katanya, "kalau aku sampai selamat sampai turun ke bawah, aku potong kibas nanti kambing. Selamat sampai agak bawah, nanti kalau aku sampai di bawah, aku potong ayam saja." Begitu sampai di tanah, dia bilang, "Sudahlah, aku tidak potong apapun, sudah enggak apa-apa, Tuhan sudah menyelamatkan." Masya Allah. Jadi tabiat orang Yahudi itu memang semacam itu. Kalau kita mempercayai ucapan orang-orang Yahudi, apapun bentuknya, apa deklarasi dan lain sebagainya, bullshit, itu tidak mungkin sekali. Nah, Abu Bakar sampai berkata di hadapan orang Yahudi tadi, "Kalau tidak perjanjian Hudaybiyah yang menghalangi aku, kutumbahkan darah engkau di muka bumi." Tapi Abu Bakar, umat Islam, rasul, orang-orang yang sangat santun, berpegang pada agama Hanif secara benar. Beliau-beliau tidak lakukan membunuh orang Yahudi itu. Cuma apa yang terjadi balasannya? Waktu Nabi Perang Badar difitnah, Muhammad sudah mati. Sesudah Nabi Hijrah kembali ke Makkah, sesudah Fathu Makkah, dikatakan Muhammad itu pengkhianat. Waktu Nabi berada di Madinah, dia mempermainkan Nabi, memperolok-olok Rasulullah. Jadi tidak ada sebuah tata nilai kebenaran hatta agama di mata orang Yahudi. Andai kata Tuhan menampakkan wujud, menyampaikan kebenaran pada orang Yahudi, saya kira orang Yahudi tidak percaya juga itu. Hemat saya sangat keliru dunia Timur Tengah itu, yang pada saat Iran berkata kita lakukan embargo gas dan minyak saja kepada Yahudi dan Amerika. Lalu justru masyarakat Timur Tengah yang berkata tidak usah melakukan hal-hal semacam itu. Hemat saya kepada orang Yahudi harus keras sikap kita. Asyidda alal kufar, rahma bainahum. Dengan orang-orang semacam itu harus keras kita. Rahma menimbulkan kasih sayang yang amat mendalam. Rahma, marhamah dengan sesama kita. Nah, masyarakat kita sekarang hampir sedunia umat Islam terbalik. Asyidda bainahum, Ruhama ala kufar. Sesama kita sering gontok-gontokan hanya karena beda bendera warnanya saja. Dengan orang-orang kafir malah kita berangkul-angkulan. Inilah akibat. Saya kira kasus Gaza sekarang, kasus Palestina itu teguran dari Allah kepada dunia Islam dan pemimpin-pemimpin yang mereka mengaku pemimpin umat. Ini dunia Islam sudah diperlakukan semacam ini. Masih mau pecah belah juga. Andai kata dunia Timur Tengah itu hanya menjadi dua negara atau satu negara, kita bisa bayangkan kuah, kekuatannya macam apa. Tapi sesuatu terjadi blok-blok semacam ini, agama pun tidak membenarkan tafaruk, bercerai-berai tidak dibenarkan. Kita mesti berpegang pada Al-Quran sebagai tali dari Allah kepada kita. Tetapi juga tidak boleh tafaruk di antara kita. Yang terjadi pada dunia Islam, mufaraqah, menjauhkan satu dengan yang lain, tafaruk hanya karena soal-soal kecil. Kalau itu yang terjadi, yang hilang nanti satu, barokah dari Allah. Kalau barokah hilang, inilah teguran yang ada pada kita sekarang. Rahmat juga cenderung menjauh saat ya. Menjauh. Baik, saat kita coba informasikan kembali nomor telepon kepada saudara-saudara kita. Ya, saudara kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa berdialog interaktif bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita pagi ini adalah Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Baik, Ustaz, kita lanjutkan. Jadi ketika hari ini kita menyaksikan Zionis Israel atau sebutan lainnya adalah Yahudi sedemikian rupa melakukan genosidenya, tanda kutip sebenarnya itu karakter yang memang sudah ada dari dulu dan kemungkinan sampai ke depan pun akan seperti ini terus begitu, Ustaz. Untuk zaman sekarang disebut Yahudi barangkali belum pas. Yahudi itu kan golongan yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah. Saya kira yang paling pas Zionis sekarang pada mereka. Itu kan para aborigin yang kumpul di sana, orang-orang yang mengaku Yahudi ya, orang-orang yang mengaku mendapat petunjuk dari Tuhan dengan alasan-alasan teologis mereka kumpul. Apakah Holocaust memang ada? Saya kira sampai hari ini secara akademik tidak bisa dibuktikan. Kalau Holocaust itu memang ada terjadi di Eropa, di Jerman, orang Yahudi harusnya bikin negara itu di Jerman, bukan di Palestina. Kalau Holocaust tidak ada, alasan apa mereka membuat negara di Palestina? Jadi baik ada maupun tidak ada, mereka di Palestina salah dan itu harus terusir dari sana. Apa alasannya? Mereka berkata ada Holocaust. Kalau ada bukan di situ bikin negara, di Jerman kan bikin negara, bukan di Palestina. Sekarang kalau tidak ada, apa alasan mereka harus membuat Yahudi, membuat negara di tengah-tengah masyarakat Muslim? Orang Palestina yang sudah ratusan ribuan tahun hidup lahir cari rezeki di situ, negerinya sendiri diusir oleh orang-orang Zionis yang datang ke tempat itu. Keadilan macam apa? Negara-negara adidaya yang menyatakan penegak HAM dan lain sebagainya, mana? Saya kira terara itu kan bahasa Itali, orang kita menyebutnya teroris, yang mencemaskan. Saya kira bukan orang-orang Islam, yang mencemaskan itu dunia Barat. Jadi real teroris sebenarnya adalah Zionis. Ya? Itulah real teroris. Bukan kelompok-kelompok anak-anak yang tidak tahu tentang agama yang ya sekedar nakal-nakal sedikit. Yang kalau kita nasihati mereka jadi orang baik kembali. Terara itu kan jangan mencemaskan. Yang mencemaskan sekarang negara-negara dikuasa. Hemat saya Amerika dan Inggris punya andil yang sangat buruk bagi perkembangan kebaikan dunia di Timur Tengah. Dan itu akan tetap dipelihara supaya Timur Tengah tidak pernah stable, tidak pernah stabil. Kenapa sih tokoh-tokoh Timur Tengah tidak menyadari itu? Baik, ini sudah ada telepon saya kalau bisa saudara kita Ustaz ya. Baik ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa di mana nih, Pak? Dari Bukit Tinggi, Pak Manggung, Ustaz. Ya. Silahkan Pak, langsung ke narasumber dan mohon singkat saja. Iya. Ya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon tanya singkat saja Bu ya. Silahkan Pak ya. Masalah ini, masalah ya Palestina ini dengan Israel. Apa langkah-langkah kita sebagai umat Islam ini dan berat. Jadi mohon kalau dapat itu salah bunuh ya kita seluruh Indonesia. Iya, Bapak mohon maaf volume. Bisa kemana nak? Iya. Iya, volume TV-nya bisa dikecilkan dulu Pak. Iya. Oke, baik. Tadi yang pertama sudah kami tangkap, apa langkah-langkah kita umat Islam? Ada yang lain mungkin sengaja Pak? Cuma itu aja Bu ya. Baik. Kalau dapat di seluruh Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, di belakangnya tampaknya tersambung lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Saya Amar di Kebun Jeruk. Iya, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memprihatin terhadap gejolak yang ada di Palestina. Saya cuma tanya satu, kok negara-negara sekitarnya Arab Saudi malah Mesir kayaknya berpihak ke Amerika juga. Kok nggak bisa bersatu gitu dalam memperjuangkan Palestina ini? Nah, itu aja saya tanya. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin dua dulu ya kita jawab. Yang pertama tadi dari Bukit Tinggi, Pak Margono kalau gak salah. Apa dong langkah-langkah real kita umat Islam terhadap Palestina dalam kondisi seperti ini? Ya. Yang punya alam ini Allah, kita jawab saja dengan agak-agak dengan firman Allah itu. Allah berfirman, intansurullah yansurkum. Kalau kamu bela agama Allah, Allah pasti membela kamu. Kenapa selama ini kita kalah dalam berjuang? Karena kita tidak pernah serius membela agama Allah ini. Kita bermain-main. Coba tanya kepada siapa serius tidak membela agama Allah. Bisa dihitung dengan separuh jari itu orang-orang yang serius membela agama Allah. Separuh jari bukan satu jari ya. Saya mohon maaf, selama ini saya dakwah barangkali hampir tidak pernah marah. Ibu-ibu tahulah itu, saya hampir tidak pernah marah. Tapi kalau sudah agama diinjak-injak semacam ini, agak susah kita menahan diri. Dan kalau kita sempat tidak marah, saya kira keledai kita sudah namanya itu. Betul. Lalu ayat lain juga Allah membimbing kita wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Jadi tidak bisa kita berkata gini, saya berjuang dengan harta saya. Tidak bisa itu. Atau saya berjuang berjihad dengan jiwa saya. Tidak bisa. Memang mesti all out kita berjuang dengan harta dan jiwa. Sekarang masalah Palestina itu bukan cuma masalah agama, malah masalah universal, masalah kemanusiaan. Tempat ibadah yang agama apapun mengajarkan tempat ibadah itu harus kita hormati. Itu yang dibom sekarang. Apa alasan kita tidak marah itu? Wanita yang mesti kita sayang-sayang, kita sanjung-sanjung, kita timang-timang, itu yang dibunuh. Anak-anak yang tidak mengerti apa itu makna benar dan salah, masih fitrah mereka, itu yang mereka bunuh. Dosa apa lagi lebih hebat dari itu? Itu kan merasa diri paling benar. Kalau kau merasa diri paling benar, dalam ajaran Islam, akidah Islam, dia sudah musyrik. Sebab yang maha benar hanya Allah. Kalau kita merasa hidup paling benar, dia mempersonifikasikan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam akidah Islam sudah musyrik. Itu semua terlanggar oleh orang-orang Yahudi di Gaza sekarang. Pernah ke Palestina enggak? Belum, Ustaz. Saya berulang-ulang ke Palestina. Saya tukang bolak-balik ke Palestina. Saya tidak bisa membayangkan rumah-rumah umat manusia dibombardir semacam itu. Nah, Oleh karena itu hemat saya begini, berjuang jangan dengan harta saja, berjuang dengan jiwa saja, jangan. Kalau ayat mengajarkan dengan harta dan jiwa kita berjuang sama-sama. Ini saudara kita yang sedang mendapat penghinaan yang luar biasa, yang hakikatnya bukan manusianya, agama kita sedang dihina oleh orang oleh kaum Yahudi ini. Saya agak keberatan kalau ada pemimpin Indonesia berkata masalah Gaza dan Palestina bukan masalah agama. Dari mana dia tahu bukan masalah agama? Ini agama yang sudah dipermainkan. Nah, intan surullah yang surku, mari kita berjuang menegakkan agama Allah dengan sekuat tenaga. Allah jamin itu yang surku pasti menang kalian. Mesir pernah melakukan perang pada tahun 76 tahun dan ternyata menang. Salahuddin al-Ayyubi telah melakukan itu dan ternyata menang. Berkali-kali kaum Yahudi itu tersudut terus, sampai di Camp David dan lain sebagainya. Itu tersudut terus, tapi setiap mereka akan kalah dalam dunia diplomasi, mereka ganti pimpinan negara, mereka batalkan diplomasi lama. Ya, betul Ustaz. Nah, kembali lagi, jadi meskipun saudara kita di Palestina hari ini tidak meminta relawan berperang, tapi paling tidak relawan yang membawa bantuan kemanusiaan, paling tidak seperti itu. Dan ke Pak Amar, Pak Amar ini mempertanyakan sikap negara-negara Arab di sekeliling Palestina, kok tampaknya malah pro Amerika dengan sikap diamnya. Yang saya tahu kalau masyarakat Muslim di Timur Tengah semua sangat anti, sangat ingin membela. Cuma kaki tangan para kepala-kepala pimpinan, kepala pimpinannya ini, itu yang sudah jadi kaki tangan barangkali. Kalau rakyatnya umat Islam sana sangat frontal, sangat tidak suka itu. Ingin membela, segera datang ke sana. Cuma hemat saya buat kita di Indonesia, kita tidak usah berbondong-bondong datang ke sana. Kita himpun dana sebesar-besarnya, kita bantu saudara kita kirimi obat. Anak-anak kecil yang lahir baru 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah tidak punya kaki dua-duanya. Anak kecil yang baru berusia 7 tahun sudah tidak punya tangan dua-duanya. Itu harus kita bantu. Saya kagum kepada sebutlah macam Mercy, Republika, Dompet Duafa, mengirimkan obat-obat. Itu pun masih tertahan sekarang di Ramallah di Mesir. Tidak bisa masuk. Karena Mesir juga kelihatannya tidak bisa membuka jalur Gaza begitu saja. Akhirnya umat Islam itu pun disengsarakan oleh Islam sendiri. Kalau kata Syekh Abdul al-Islam mahjubun bil muslimin. Seringkali gerakan kecemerlangan Islam itu pudar karena perbuatan orang-orang Islam juga. Nah, coba mari kita ikhlas berjuang, kita bantu mereka dari sudut agama dan kemanusiaan secara universal. Mungkin ada orang-orang yang beragama lain juga mendapat musibah di Gaza dan sebagainya. Tidak menjadi persoalan. Bagi kita umat Islam, membantu kemanusiaan adalah kewajiban kita. Bukan menghancurkan martabat budaya kemanusiaan dalam ajaran agama. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Baik. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali selepas yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi dan kita sedang berbincang tentang Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Anda pemirsa bisa bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya ada yang langsung tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Pak Ustaz. Iya. Boleh sebutkan nama Pak Haji biar yang lain terutama studio nih ibu-ibu pengen tahu siapa di suaranya nih. Tanjung Priok. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Dasar Kitanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat prihatin kita sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia tentang Israel dan Palestina. Yang saya tanyakan sama Pak Kyai, apa sejarahnya antara Palestina dengan Israel itu bisa sampai sekarang ini menjadi permusuhan yang luar biasa? Apakah karena agama atau politik atau bagaimana? Supaya kita umat Islam juga jangan terjebak Pak Kiai. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Haji Abdul Qadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana? Dengan Arif. Oh, Pak Arif apa kabar? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Iya sehat. Monggo Pak, langsung ke narasumber. Pak Ustadz, kalau penganalisaan saya secara ini ilmiah bisa diterima non muslim maupun yang muslim, walaupun gak semuanya, bahwa antara Israel dengan Palestina itu adalah orang yang salah tapi kuat dan orang yang lemah walaupun benar. Jadi bukan antara non muslim dan muslim. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia unggul, dia kuat, dia benar. Gak akan ada yang bisa mengalahkan. Nah sekarang ini orang memahaminya sudah terlanjur salah, kaprah, turun-temurun, dibenahi susah. Jadi kayaknya bangsa kita ini tidak tahu tapi merasa tahu. Lah siapa yang bisa ngasih tahu? Nah ini menurut saya sehingga itu tanggung jawab siapa? Wah itu internasional ya, pemimpin tingkat internasional yang punya tanggung jawab, bukan personal. Baik. Konyol kalau personal itu ikut iya. Tanggung jawab. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari dua penelpon Pak Kiai, dan kita akan kasih kesempatan yang di studio. Silakan Ibu yang mau bertanya, langsung sebutkan namanya dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wajah Indrawati Nur dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5. Saya mau tanya Pak Ustadz yang saya hormati, setelah Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang dari negeri Mesir, menyeberang Laut Merah, di mana negeri yang ditetapkan untuk Bani Israel itu? Yeah. Kemudian kenapa dia sekarang dianggap tidak punya negeri? Dan bagaimana caranya kita menggugah PBB supaya mereka bisa menghentikan Bani Israel itu kebrutalannya? Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada tiga pertanyaan. Pak Haji Abdul Qadir, mau Ibu dulu? Boleh. Baik. Nabi Musa belum pernah sampai ke Palestina, Ibu. Nabi Musa sampai di Bukit Nebo, di Tua. Lalu sekarang Ibu pergi umrah atau pergi haji, saya anjurkan masuk ke Jordan, habis dari Ashabul Kahfi ke Bukit Nebo. Itu ada tongkat duplikat Musa, Moses, waktu menerima the Ten Commandments di situ. Itu melihat tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa di dalam kitab Taurat itu. Itu yang sekarang menjadi pegangan kaum Yahudi yang oleh saudara Adian disebutkan karena alasan-alasan teologis. Lalu kenapa mereka rebut tanah Palestina? Mereka berpendapat soal Temple of Solomon, patung Nabi Sulaiman adanya di Palestina. Nah, di mana? Kata mereka di bawah Masjidil Aqsa. Nah itu gerakannya sudah bukan gerakan teologis, itu gerakan politis. Tujuan akhir kaum Yahudi itu menghancurkan Aqsa, meratakan dengan muka bumi ini. Itu tujuan lahirnya itu. Jadi Aqsa itu dibakar, itu bahagian-bahagian percik kecil saja. Aqsa dihancurkan. Kalau ibu kesana sekarang masih bekas, masih banyak kayu-kayu bekas dibakar dan dikumpulkan oleh para arkeolog di sana. Itu soal-soal kecil saja. Tujuan utama mereka, Aqsa itu harus rata dengan muka bumi. Sekarang di bawah Aqsa sudah ada terowongan, ibu. Yang itu dibuat oleh kaum Yahudi, kaum Zionis. Kalau di antara kita berkata bahwa masalah Yahudi, masalah Israel dan sebagainya tidak punya kaitan dengan agama sekali, saya kira tidak akademik berpikir semacam itu. Justru yang akademik memang faktual. Kita bisa lihat gerakan mereka itu. Dan kalau sudah bicara soal politis, saya bukan politisi ya, saya tidak tahu itu. Saya tidak punya partai. Saya tidak punya partai, saya kiai murni, kiai kampung. Ya. Dan kalau sudah bicara politik, diplomasi politik, itu seperti main kartu. Tidak mungkin semua kartu dibuka. Dia akan satu-satu membuka kartu itu. Begitu. Ibu-ibu kalau pergi ke Palestina bisa lihat King David, King of Solomon, bapak agama Hanif Ibrahim. Ibrahim itu di Hebron. Ibu bisa lihat makamnya 13 meter di bawah tanah. Sebetulnya kalau mereka berpegang kepada agama semata-mata, tidak punya gerakan politis, itu tidak perlu bertengkar. Yahudi, Islam, Kristen tidak perlu bertengkar. Oh, bapak kita satu, Ibrahim. Ibrahim melahirkan Yahudi, melahirkan Nasrani, melahirkan Islam. Tiga agama samawi ini, nabinya satu, agama Hanif, Ibrahim. Kenapa bertengkar? Agama sudah akan menjadi cacat dan kotor kalau nilai-nilai politik sudah masuk, kepentingan kepemimpinan di sana adanya itu. Seperti menyinggung tadi, gerakan untuk membela kebenaran di Palestina bukan gerakan personal. hemat saya gerakan internasional dan personal. Mm-hmm. Personal tanggung jawab pribadi-pribadi kita kepada Allah. Internasional ya gerakan organisasi internasional. Sekarang organisasi perserikatan bangsa-bangsa, Union State itu, saya kira sudah punya ada hak veto. Yang punya hak veto semua mereka. Tidak ada dunia Islam satu pun punya hak veto di Dewan Keamanan itu. Nah kalau itu masalahnya, sementara negara Yahudi dibangun untuk kepentingan gerakan negara-negara besar, terutama pendiri negara itu, seperti Inggris dan Amerika. Gerakan apa namanya kalau sudah bukan gerakan politis dan agama, kalau begitu namanya. Dia jadi pembangunan negara Yahudi di situ. Itu gerakan kaum Zionis untuk kepentingan kata mereka, agama mereka, dan ada kepentingan politik di dalamnya, politik mengacak-acak dunia Timur Tengah itu. Bisa dikatakan Israel sebenarnya sebuah bangsa yang tidak punya negara sebenarnya, Ustaz, ya? Tidak punya, dan itu sudah kutukan Allah. Makanya kalau dia mau bikin negara di tempat Holocaust itu, di Jerman lah dia bikin. Itu pun kalau Holocaust ada. Itu pun kalau ada, apa betul itu ada? Baik Ustaz, langsung ke pertanyaan Pak Haji Abdul Qadir yang minta dijelaskan tentang sejarah masuknya Israel ke Palestina tadi. Pertanyaannya apakah memang murni politis ataukah memang benar unsur agama? Kalau itu murni politis kalau itu. Karena dia memang dibangun oleh Inggris. Jadi Inggrislah yang harus bertanggung jawab sebetulnya terjadinya ketidaknyamanan dunia sekarang ini. Mereka masuk sebagai kaum imigran dari mana-mana. Itu terbagi beberapa daerah itu karena waktu TV ini tidak panjang ya, so kita juga harus memilih itu terbagi atas beberapa wilayah, ada Yahudi dari Rusia, dari mana kumpul di situ, mereka membangun sebuah negara sendiri sampai ke menjelang Jordan lain sebagainya, sampai sebatas Laut Merah di sana itu mereka membangun. Itu murni gerakan yang dibangun oleh orang-orang Inggris pada tahun 48. Atau disebabkan karena tabiat Yahudi perusak sehingga negara-negara tadi tidak mau menerima keberadaan mereka, akhirnya dikirim gitu berbondong-bondong ke Palestina. Pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Memang Yahudi itu tabiatnya di mana-mana merusak. Itu sebabnya para nabi tidak pernah percaya pada Yahudi. Nabi Musa pun nabinya dikhianati. Coba lihat sejarah Samiri itu. Dia menyembah Tuhan Musa yang sudah diberikan the Ten Commandments. Lalu Musa pergi, dia bikin Tuhan sendiri, anak sapi. Dia bikin Tuhan sendiri. Jadi bagi orang Yahudi berkhianat itu sudah soal biasa. Sebuah kekeliruan besar orang percaya sama Yahudi. Jadi barangkali kalau kalimat dakwahnya begini, berdiplomasi dengan Yahudi adalah sebuah sikap yang amat melelahkan dalam hidup. Ya kalau dakwah pakai bahasa betul itu kalimatnya itu. Tapi saya agak marah pagi ini sedikit nih. Umat manusia dipermainkan kemanusiaannya. Dan ibu-ibu jangan lupa, Islam selalu berpihak kepada kaum masyarakat dan orang-orang yang tertindas. Orang kita di Gaza sekarang, orang kita di Palestina sedang tertindas. Mereka mustadafin, kalau bahasa ustaz kita, termarginalkan dalam hidupnya. Di negerinya sendiri kita masih mau akan berkata juga ini urusan negara, urusan PBB. Tidak, ini urusan semua umat kemanusiaan, termasuk PBB di dalamnya. Tapi PBB saya kira tidak bisa diharapkan. Saya hormat pada Bung Karno, betul-betul kata Bung Karno, memang PBB tidak bisa dipercaya. Kalau perlu orang-orang mestinya OPEC ya, OKI, membuat semacam the new emerging policies, semacam negara-negara berkembang untuk menyaingi PBB. Sebab dalam soal-soal tertentu, coba Bapak Ibu-ibu lihat, bicara hak asasi manusia, kalau mereka yang kena, satu itu jadi urusan dunia. Tapi sekarang umat Islam terbantai 870 orang di Palestina. Mereka tetap berkata sikap agresi Yahudi di Gaza tetap benar itu. Bagaimana kita bisa percaya pada PBB kalau itu masalahnya? Baik Ustaz, kita coba terima saudara kita lagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dengan Bapak Hati Bitanggul, Bojonegara Serang Banten. Ya, silahkan Pak. Yang terhormat Bapak Kyai, kepada ibu-ibu yang ada juga yang saya muliakan, masalah Palestina ini, memang saya semenjak kecil juga Palestina itu sudah menjadikan manusia bukan damai. Oleh karena itu apa yang sekarang dibahas oleh Bapak Kyai itu saya sangat setujui, karena memang orang-orang orang-orang Palestina atau orang-orang Yahudi ini Israel ini bukan berarti orang ya, cinta damai, tapi ini cinta kerusakan. Karena masalahnya Pak, orang-orang Israel ini orang Islamnya ataupun orang Nasraninya juga itu dijadikan satu musuh. Oleh karena itu Israel ini sebenarnya adalah dajjal. Jadi apapun yang sudah diceritakan oleh bapak-bapak kita dulu bahwa ada satu zaman yang akan turunnya dajjal, maka inilah barangkali suatu tanda-tanda dajjal keluar. Oleh karena itu untuk umat Islam pun termasuk kami, maka kami juga siap-siap untuk melihat tanda-tanda ini. Terutama itu adalah Bapak Kiai, mohon pertanggungjawabannya bagaimana caranya umat ini supaya terhindar dari dajjal itu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tadi, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari siapa, di mana Mas? Ini dari Bandung. Siapa namanya? Bapak Khairun. Khairun. Agak ragu nyebut namanya nih. Ya silakan Pak. Khairun, maaf sudah tua ini. Oh, Bapak ya, baik-baik. Mangga Pak. Maaf ya. Mangga langsung. Ini mau tanya kepada narasumber. Sebelum menanyakan kepada Palestina. Iya, bisa dipercepat Pak. Tadi ya mohon kepada narasumber supaya menghubungi ketua-ketua partai di Indonesia yang berbasis Islam. Supaya bersatu saja, jangan masing-masing gitu. Baik Bapak, himbauannya kami tampung. Terkait dengan Palestina, ada yang mau disampaikan? Palestina, supaya umat Islam juga bersatu. Oh baik. Ya, terima kasih ya. Bapak. Baik, ya, assalamualaikum. Oke, sudah terputus katanya. Dari Pak Hadi, mungkin yang dimaksud bukan minta pertanggungjawaban, tapi minta jawaban Ustadz, bagaimana caranya umat Islam bisa bersiap-siap atau mengantisipasi kemunculan Dajjal, mengingat agresi Israel sudah sedemikian hebatnya, dan informasi yang beliau dapatkan cerita dari bapak-bapaknya dulu, kalau gejala ini sudah muncul, maka kemungkinan munculnya Dajjal sudah sangat dekat. Apa yang harus dipersiapkan umat Islam? Saya baru beberapa hari ini kembali dari keliling saya ke kampung ibu-ibu, jadi musola-musola kecil, gang-gang sempit harus saya datangi gitu ya, musola-musola sudah reot. Saya baru kembali dari keliling Indonesia ini. Kalau masyarakat di daerah, para ulama berkata yang namanya Dajjal itu bus. George Bush itulah yang Dajjal itu. Lalu orang-orang di Yahudi-Yahudi di Gaza siapa? Yahudi-Yahudi di Israel itu, mereka anak-anak Dajjal itu. Memang waktu-waktu kita masih cerita ribut Dajjal, ada Moshe Dayan namanya, Menteri Pertahanan Israel. Moshe Dayan itu matanya satu, memang dalam Dajjal dalam hadis matanya juga satu sama itu. Nah itu cuma itu pan ikhtilaf. Saya tidak mau masuk itu terlalu jauh, nanti malah di TV ini jadi ikhtilaf lagi. Dajjal itu ada apa tidak sebetulnya? Iya, tapi paling tidak persiapan apa yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin menyikapi kondisi yang seperti ini? Kalau usul seperti tadi, saya diminta untuk menghubungi pimpinan-pimpinan partai berbasis Islam. Saya harus nyatakan bahwa saya sampai hari ini tidak punya partai saya. Jadi kalau saya menghubungi pimpinan partai Islam, saya ditertawakan orang nanti. Ini apa urusan ujung-ujung kita dihubungi gak karu-karuan. Saya mohon kesadaran semua pihak. Jadi Islam itu jangan hanya pada simbol, jangan cuma pada bendera. Nilai-nilai hidup kita itu mesti Islami. Kalau Allah katakan umpamanya begini, kalau Allah katakan wajahidu fi sabilillah biyabalik wa anfusikum, betul-betul kita berjuang itu sungguh-sungguh. Jangan cuma bendera kita kibar-kibarkan, ujung-ujungnya cuma kepentingan. Kalau sudah kepentingan yang bicara, Tuhan pun tidak akan suka. Mari saya ajak kita bicara tentang nilai, sebuah nilai kebenaran. Suara yang paling tidak disukai Allah dalam Al-Quran, suara apa itu? Keledai. Suara keledai. Ibu pernah dengar suara keledai? Tidak lah. Ustaz juga saya tidak pernah dengar suara keledai. Jalaluddin Rumi berkata gini, tafsir tentang keledai itu. Waktu makhluk Allah yang bernyawa diciptakan oleh Allah, semua manusia tasbih menyebut Allah. Yang diam cuma keledai itu. Sesudah ruh kita semua diam, keledai baru boleh bicara waktu itu. Mendehem. Kenapa? karena lapar dia. Jadi orang-orang yang kalau lapar baru cerita jihad, itu orang-orang keledai itu. Jadi keledai itu bicara baru kalau punya kepentingan di dalamnya. Nah, kita mendirikan golongan, mendirikan ormas, saya kan menyebut yang tinggi-tinggi lah. Mendirikan golongan, mendirikan ormas, mendirikan berkumpulan, jangan karena kepentingan diri, kepentingan Islam bersama. Kalau itu akan berhasil. Tapi kalau kita mendirikan sebuah kelompok untuk kepentingan diri sendiri, mencari kesempatan dari jabatan, dari situ buat dari jabatan, la salam wa la kalam, kita tidak akan punya medan perjuangan yang benar itu. Tidak akan punya perjuangan yang benar. Saya ingat guru saya, ya orang tua kita Buya Hamka, pada saat beliau sedang sakit, kami sempat dipanggil, kami masih muda, waktu itu saya masih lebih muda dari itu pesan beliau gini, dakwahlah dengan ikhlas, Allah bersama kita. Tapi kalau dakwah dengan kepentingan, Tuhan menjauh dari kita. Itu saya pegang sehari itu. Saya pegang betul sampai hari ini kalimat itu. Nah, kita sekarang berjuang. Coba tanya, apa benar kita buat Allah berjuang? Kita mimpin organisasi, apa benar organisasi kita arahkan buat berjuang? Kita mimpin rumah tangga, apa benar rumah tangga kita lillah wa lirrasul? Apa benar? Semua itu cuma cerita kita di atas bibir. Jadi beragama kita ini, aduh saya agak kasar, sebatas bibir saja. Jadi amal kita tidak sesuai dengan ajaran dinu Islam yang ya'lu wa la yu'ala alaih tadi. Islam ya'lu wa la yu'ala alaih itu Islamnya, orangnya tidak. Mahjubil muslimin, dia tetap terhalang cahayanya oleh gerakan-gerakan orang Islam sendiri. Kayak contoh soal menghadapi Palestina yang sudah kayak begini, syakarat orang Palestina sudah syakarat sekarang. Aduh ibu-ibu, kalau di tengah-tengah umat Islam di Palestina yang kemanusiaannya sedang diinjak-injak, di Indonesia kita bisa makan enak, kelabu hati kita itu. Kita tidak punya perasaan hidup betul. Katanya kita kajasadir wahid, seperti tubuh yang satu. Nah saudara, kita sudah mendapat penghinaan sama aduh, kalau pakai bahasa Betawi jadi kesetan betul kita sekarang ini. Di tengah itu kita mau bisa senyum. Ibu sering perhatikan saya sedang di layar kaca. Saya barangkali gak pernah semarah ini. Hari ini saya tersinggung sekali. Tersinggung sekali. Bukan cuma soal kemanusiaannya, agama kita dipermainkan. Bukan cuma agama kita, agama samawi. Orang-orang Nasrani di Indonesia jangan tenang-tenang, gereja pun dihancurkan pada saatnya. Kalau ibu-ibu sempat ke Palestina, gereja sana besar-besar. Sebab Umar bin Khattab waktu menguasai Palestina, beliau malah salat di gereja. Salahuddin al-Ayyubi waktu menguasai Palestina juga salat di gereja. Itu tembok ratapan di Palestina yang bangun juga sebetulnya Salahuddin al-Ayyubi. Cuma karena kebodohan orang Yahudi, lalu tembok itu jadikan Tuhan buat menyembah Tuhannya. Dia mereka pakai baju hitam, pakai pici-pici lakan itu, mereka baca Taurat-Taurat yang sudah palsu itu. Di sanalah tempat-tempat mereka berhimpun. Kalau sudah melihat umat Islam, sinis bukan main. Itu orang yang Tuhannya yang sangat miskin. Dan itu sampai sekarang terjadi. Kita masih bisa senyum, masih bisa makan enak. Sama hamburger, sama pizza, gitu, sama sirloin, beef steak, junion soup. Hati kita sudah kelabu itu. Kalau saudara kita dihina, kita masih bisa begitu. Paling tidak berarti ujung-ujungnya adalah kita harus mau menyisihkan barangkali sedikit apa yang kita punya untuk saudara kita di Palestina. Sebagian harus begitu. Kita di sini kan punya Mercy tadi Indonesia ini, itu tim-tim dokter yang berangkat ke sana. Mari kita himpun dana ke sana. Itu kan ada rekeningnya, saya lihat di apa itu dikirim ke SMS kita kan. Kita kirim. Kita mampu 1 juta, 1 juta, mampu 2 juta, 2 juta, mampu 500 ribu, mampu 100 ribu, 100 ribu. Apa yang mampu kita kirim. Tidak mampu punya baju, jual baju itu. Kirimkan buat saudara kita. Itu baru berjuang buat saudara kaljasadir wahid. Baik Ustaz, untuk lebih menyatukan hati-hati kita mungkin di penghujung acara ini, mohon kesediaan Ustaz untuk bisa memimpin doa untuk kita semua. Sudah habis waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf ibu-ibu, hari ini saya agak-agak nakal dawahnya, agak marah saya. Mungkin lain kali tidak seperti ini. Mari kita berdoa sama-sama untuk keberkahan kita dan keberkahan umat Islam, mujahid-mujahidah yang telah menjadi korban kekejaman bangsa-bangsa terkutuk di Palestina itu. Khususan al-hazin ya Allah al-Fatihah. siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah memfitnah kami, dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup dan telah kembali dalam pangkuan cinta dan kasih sayangmu, lalu dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium, menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani ya Hamid ya Allah zat yang maha kaya dan terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Ilahana bangunkan kami di waktu malam untuk melakukan salat tahajud. Ya Dzal Jalal wal Ikram, kabulkanlah doa dari hamba-hambamu yang hartanya cuma menangis, yang kekayaannya cuma air mata. Doa para nabi pasti kau terima, doa orang-orang saleh pasti kau kabulkan. Kalau hanya orang saleh dan para nabi saja yang doanya engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa besar dan pengecut ini, kepada siapa harus berdoa? Andai kata doa yang kami panjatkan engkau terima, sungguh kami jadi makhlukmu yang beruntung. Tapi andai kata setiap doa yang kami panjatkan engkau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak, engkau harapan kami satu-satunya. Ya Hamidul Majid, Ya Ghafur Rahim, Ya Rahman Rahimin, Ya Dzal Jalali Ikram. Ya Allah, masukkan tanpa hisab seluruh saudara-saudara kami yang mati di medan jihad itu, tempatkan dalam surga Jannatul Na'im. Cintai, sayangi, peluk dengan kasih sayangmu yang maha rahman dan maha rahim itu. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah Ustaz sudah berbagi ilmu, sudah berbantu kita semua. Ibu-ibu jazakumullah sudah menemani kami untuk siaran pagi ini. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah perjumpaan kita. Dan tentu saja semangat kita, perjuangan kita untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi ini tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Semoga semangat kita akan senantiasa menyatukan langkah-langkah kita membantu saudara-saudara kita di bumi manapun, wabil khusus sekarang ini Palestina yang sedang sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.